susukmu yang hilang satu. Nyatanya hidupku kau siksa hanya karena ku terlahir tak sempurna. Kau salahkan aku, hinakan diriku, tak peduli aku cintanya merana. Kau salahkan aku, hinakan diriku, tak peduli aku kasihku tersiksa. Katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Ingatlah.